Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses. Ini mie sukses isi dua. Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika. Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes. Wah, iya. Kremesnya bikin lagi. Yang rasanya meriah, ada. Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah. Gurih karinya berasa. Harganya? Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes. Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang pol pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang. Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh. Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua. Dari Wings Food.